بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-92 93 dari surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin, yakni Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dan memberikan kekuasaan kepada Bani Israel yakni di negeri Mesir dan Ram dan sekitarnya, barakallahu fikum, dekat Baitul Maqdis, bermula dari ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam telah menyeberang, barakallahu fikum, ke negeri Palestina. Baik, dan setelah dihancurkannya Fir'aun dan bala tentaranya, yang dikatakan oleh para ulama kita sekitar 100.000 pasukan, barakallahu fikum, sehingga memang mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Mesir kosong. Nabiullah Musa bersama Nabiullah Harun dan Bani Israel melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis, barakallahu fikum, negeri Palestina. Ternyata di sana telah dihuni oleh orang-orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, sesungguhnya di negeri ini ada jabbarin, para raksasa, yakni orang-orang yang bertubuh besar yang menguasai negeri ini, dan kami tidak akan pernah mau masuk ke dalamnya sampai mereka sendiri yang keluar dan kita masuk setelah itu. Subhanallah. Jadi, padahal sudah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kalian masuk perang pasti menang. Tapi mereka enggan. Bahkan mereka memerintahkan Nabiullah Musa, "Idhab anta rabbuka faqatila innaha huna qa'idu." Kalau engkau memaksa kami masuk, wahai Musa, engkau saja yang masuk bersama dengan Rabbmu. Kau berdua saja memerangi mereka sampai mereka kalah. Setelah menang kalian, baru kami masuk. Lah, lo kata illallah. Allah SWT murka terhadap mereka, sehingga Allah taib memberi hukuman, yatihuna fil ard 40 sana. Mereka harus berada dalam taih. Taih itu adalah kebingungan dan ketidakpastian, tersesat, selama mereka dalam perjalanan itu 40 tahun. 40 tahun, barakallahu fikum, mereka menjalani hukuman itu karena mereka tidak mau masuk, tidak mau masuk ke negeri Palestina yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menang. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka akan menang. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pasti bahwa ketika kalian masuk dan berperang, kemenangan di tangan kalian sudah. Tapi mereka enggan. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketersesatan 40 tahun. Di masa-masa inilah Nabiullah Harun meninggal dunia duluan, Kemudian barakallahu fikum Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam meninggal dunia pula. Kemudian kepemimpinan dipegang oleh Nabiullah Yusha, Yusha bin Nun. Barakallahu fikum. Yusha bin Nun inilah yang mengajak kembali Bani Israel untuk menaklukkan, mengusir keluar orang-orang dari negeri Palestina. Dan mereka pun akhirnya menang. Berlanjutlah kerajaan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Mesir mereka pun kuasai. Barakallahu fikum. Dan timur dan barat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menguasainya. Sampai ketika mereka mulai meninggalkan syariat mereka, mereka pun dikalahkan oleh Bakhtansar. Kemudian mereka kembali bisa untuk menguasai negeri mereka sendiri, negeri Palestina dan seterusnya. Sampai mereka kembali dikalahkan oleh orang-orang Yunan. Barakallahu fikum. Di zaman inilah Allah SWT mengutus Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Cuma orang-orang Yahudi tidak senang, sehingga mereka meminta ke orang-orang Yunan bantuannya untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap Nabiullah Isa. Maka ditangkaplah Isa menurut mereka dan disalib. Wala haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi." Mereka tidak membunuhnya dengan penuh keyakinan bahwa itulah Isa. Akan tetapi Allah yang mengangkatnya ke sisinya. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka pula menyalibnya, walakin Allah, akan tetapi Allah menjadikan salah seorang di antara mereka yang serupa dengan Isa alaihissalatu wassalam, sehingga inilah orang yang dibunuh dan disalib. Allah SWT mengatakan kepada Nabiullah Isa, ya itqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ja'ilu alladhina tattaba'uka fawqa alladhina kafaru ilayya malika thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Irqala Allahu, ketika Allah mengatakan kepada Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mengambil engkau dan mengangkat engkau ke sisiku, yakni ke langit. Wa ja'ilu alladhina tattaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau senantiasa menang di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada aku kalian akan dikembalikan. Kemudian aku menghakimi apapun yang terjadi dengan kalian dari perselisihan nanti di hari kiamat. Barakallahu fiik. Setelah sekitar 300 tahun setelah meninggalnya diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Konstantin, raja dari raja-raja Yunan, masuk ke dalam agama Nasrani. Dari sinilah mulai penyimpangan banyak. Barakallahu fikum. Dari sinilah mulai penyimpangan banyak mereka-mereka sendiri yang membuat-buat agama ini sehingga tidak lagi sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, kecuali sangat sedikit sekali. Mereka yang membuat-buat aturan, mereka yang membuat berbagai macam hukum-hukum. Barakallahu fikum. Di zaman inilah salib itu disembah mulai. Di zaman inilah keyakinan berbagai macam di tengah-tengah orang Nasara muncul. Sebagian mengatakan Isa adalah Ibnullah, sebagian mengatakan Huwallah, sebagian mengatakan Salisul Thalatsah. Barakallahu fiikum. Wala haula wa quwwata illa billah. Sampai negeri Palestina diambil alih oleh kaum muslimin di tangannya Nabi, di tangannya Umar bin Khattab, atau di zamannya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, mereka sangat tahu, barakallahu fiikum. Baik, mereka sangat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu pula sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tahu yang akan menaklukkan, barakallahu fiikum, negeri Palestina adalah orang yang memiliki nama dengan 3 huruf, Umar. Barakallahu fiikum. Ketika Amr bin Al-As mencoba untuk masuk ke sana, mereka mengatakan, bukan engkau yang akan menaklukkan negeri ini, Amr bin Al-As, tapi orang yang memiliki nama dengan nama yang mirip dengan engkau, namamu, cuma dia hanya memiliki 3 huruf, yakni Umar. Kalau Amr 4 huruf. Barakallahu fiikum. Walhasil di zamannya Umar lah, barakallahu fiikum, ditaklukkan negeri Palestina, diambil alih oleh kaum muslimin. Lain dikatakan walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a shidqin. Diberi kedudukan, diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bani Israil mubawwa'a shidqin wa razaqnahum min at-thayyibat, dan kami berikan rezeki untuk mereka dari rezeki yang baik-baik, halalan thayyiban. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm, maka tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datangnya kepada mereka ilmu. Barakallahu fiikum. Perselisihan mereka sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtarakat al-yahud ala 71 firqah. Telah berselisih, telah berpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71. Ibtarakatin nasar ala 72 firqah atau millah. Dan terpecah belah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Dan umatku sendiri juga akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kulluha fin nar illa wahidah. Semuanya dalam api neraka kecuali satu. Barakallahu fikum. Qalu man hum ya Rasulullah? Mereka berkata, siapa mereka yang satu ini ya Rasulullah, supaya tidak ada perselisihan dan supaya tidak ada yang bisa ngaku-ngaku siapa yang satu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Humma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Hum mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka yang satu itu seperti apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Inilah yang dikatakan dengan pemahaman salafus saleh. Barakallahu fiik. Pemahaman salafus saleh. Bagaimana salafus saleh memahami agama itu pula yang kita pahami. Bagaimana mereka mengamalkannya, itu pula yang kita amalkan. Bukan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang belakangan. Karena kalau akal yang dipakai untuk memahaminya, maka semua orang mengaku akal bisa, yang akal dia yang bisa dipakai untuk memahami agama. Barakallahu fiikum. Karena sebagian orang menjadikan akal ini ukuran. Kalau cocok diambil kondak, tidak. Wala haula wa quwwata illa billah. Sehingga Allah SWT mengatakan, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu lah yang akan memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka nanti di hari kiamat. Dan kita ulang, terus kita ulang, bahwa semua perkara yang terjadi di atas muka bumi ini diadili kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Tayib, wa huwa ahkamul hakimin. Karena pengadilan dunia ini terkadang curang, tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadilinya nanti di hari kiamat. Wa huwa ahkamul hakimin. Tayib. Dan semua orang akan mengembalikan hak milik orang lain, apapun itu dan bagaimanapun itu. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Niscaya kalian akan menyerahkan hak-hak itu kepada pemiliknya. Jadi, pasti. Pasti. Kezaliman mesti dibayar. Apakah itu urusannya darah, atau urusannya harta, atau urusannya adalah kehormatan. Orang akan menuntut semuanya. Dan semua pemilik hak akan menerima haknya masing-masing tanpa terkurang. Barakallahu fikum. Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Semua hak dikembalikan ke pemiliknya. Sampai masalah qadiban min arak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tangkai dari akar pohon arak yang biasa dipakai untuk siwakan. Barakallahu fikum. Itu akan dikembalikan. Jarum mikhyah. Tetap dikembalikan kepada sang yang punya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Sampai di hari kiamat nanti ada orang memanggul, memikul sapi, unta, kambing, sambil mengatakan, Ya Muhammad, meminta tolong ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak bisa ngapa-ngapa. Beliau hanya bisa mengatakan, Qad ballaghtu. Aku sudah menyampaikan. Jadi, urusan masing-masing pada saat itu. Wala hawla wala quwata illa billah. Sampai ada seorang, barakallahu fikum, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, membawa kepalanya sendiri dan memegang tangan orang yang telah membunuhnya dulu di dunia, yang memenggal lehernya dulu. Sambil mengatakan, ya Rabbi sal hadza lima qatalani. Wahai Rabbku, tanya ini orang, jadi kenapa dia membunuh aku dulunya di dunia. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Tapi ini barakallahu fikum, kisah sekelumit kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan Bani Israel selesai bebas dari pengejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun bersama dengan kaumnya sampai direbutnya kembali dan diambil alihnya negeri Palestina oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Intinya siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dialah yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.